Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala manawau bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri 'ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyin wa mas'ud, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon, wabil khusus janab ahinal karim al-habib Jamal bin Abdul Qadir Assegaf ingkang kawula tresnani, Kiai Baydawi Rais Syuriah Nahdlatul Ulama ingkang kawula tresnani, lan ugi Kiai sapa iki? Mukhlisin Dawam. Saking Banyuwangi. Keluarga besar Al-Hidayah yang saya cintai wabil khusus. Arep ngomong Kiai Sony ngono kok ketoki piye. Wis pokoke Gus Sony ngoten mawon. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, panjenengan saged sareng-sareng ngayahi kegiatan rutin maos Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngene iki ya ana sing takon. Urung bulan Maulud kok wis mauludan. Cangkem-cangkem ngono iki ya ana. Nggih. Engko kadang ya takon, wis bar Maulud kok ya isik apa? Sing siji kandha urung maulud kok wis mauludan, sing siji kandha bar maulud kok tetep napa? Ya wis ben lah, kowe kok kakian mulut ana apa? Walau anna sa'aina kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Nek kita niki adem arep ngadakno mauludan setiap waktu, niku kaya-kaya wajib. Mergo Kanjeng Nabi niku dadi conto kangge kula jenengan, bukan hanya di bulan Maulud. Gitu pun, dan menjadi contoh dalam semua hal dalam kehidupan, semua aspek kehidupan. Nggih, mila mauludan niku didokok teng hitanan ya kewes. Didokok nang gone mantenan ya. Sing ora pantes ki wong pegatan mauludan. Gini apa nggih? Ane uang kawinan mauludan pantes, sunatan mauludan pantes, arep lunga haji lunga umroh mauludan pantes, kondur haji kondur umroh mauludan, wis pokoknya dinggo sedaya sing apik pantes. Nggih. Nggih. Anake lahir udele potol. Nggih. Dinggo bangun omah mauludan. Teng Bugis niki wonten uang Bugis napa mboten? Teng Bugis niku tuku motor berjanjen, bangun omah berjanjen. Wis opo wae berjanjen iku wong Bugis. Dadi mauludan niku mboten teng mriki tok. Teng Bugis teng pundi-pundi, teng Banjarmasin teng pundi-pundi, sak donya wong mauludan niku. Asing gak seneng maulud niku titik, tapi suarane banter. Nggih. Titik tapi cangkeme ombo. Gini apa nggih? Dugi Banyuwangi mriki niku tepi mriki ya mauludan ya melok, ya iso nyauti ya padha. Gini apa nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. berarti sampean dituntun dening para habaib, dituntun dening para kiai menuju jalan dudu dalan sing ora ngen. Gitu nggih. Gitu nggih. Lho, sing gak kenal maulud niku mung titik to pundi-pundi mauludan, ya maulude macam-macam, ana sing alberzanji, ana dibak, ana simtu duror, wonten maulud burdah. Tenggene Tunisia Amerika sing diwaca maulud Al-Arusi. Wa Imam Abdurrahman Al-Arusi kuwata kitab maulud. Lah iku apik kabeh, ya apik kabeh. Lah sing elek sing pundi, sing elek sing gitu nggih. Mauludan ora. Nggih. Bar salat dikiran ora, langsung plus. Kuwi malaikat deloki wae gumun. Wong capopo. Kayak kita dituntun dening para kiai, dening para ulama, dening para habaib, ibarat wong mangan, panganan ini ku komplit. Gini apa gini? Ya ada jangan asem, nonton lodeh, nonton gereh, nonton bandeng, nonton oseng-oseng, nonton apa? Gudeg, nonton ayam goreng, nonton kambing, macem-macem. Gih? Gih? Macem-macem sing kata niku wau halal kabeh dipangan enak kabeh terus mbok pangan kabeh niku sampe dina iki bar jangan asem kali gedhe sesuk ganti sop karo kambing sesuk ganti lho awakmu gizimu hebat rasa-rasa napa rasa lha iki dijak wis sampe apik dikai gizi akeh ben imane kuat nggih. Ya diwai tahlilan, diwai manakiban, diwai berjanjian, diwai nopo istighosah, diwai apa mana, sampai saat ini ada jamuro, jampiro. Nggih, ada jamuro, jampiro, jamuna, nggih. Ada mana rama sintah, ratib manakib ya sintah lil. Rama, ratib manakib ya sintah. Komplit saat ini gini, gih, gih, ono meneh Ramayana, Ratib Manakib Yasin Nariyah, komplit, gini apa gih? Temuri komplit nonton kiai sing diri no fasolasidu, ngopo iku fasolasidu, fasola, faniku fatihah, soniku so, siniku ayat, du niku du. Oh komplit. Fasola. Kalau kulo nari konten jamaah saking pundi pantura mereka teng daerah meh sarang niku nyuwun kali kulo bib kita minta nama jamaah nariyah kita ini supaya gak podo kali sing lian-liani. Al barokah pun kata. Al hidayah sono. Lah opo sing gak ono iki mau kulo. Wis ngene ae jenengno Joko Tingkir. Lho, lha niku artine napa? Joko Tingkir niku sing disejo teko, sing digething semingkir. Wah. Iku sedaya didirikan dalam rangka supaya kita niki gemuk sehat gizine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah nek wonten tiyang takon, lho Pip nek ana wong mangan sego putih, ngombe banyu putih, urip napa mboten? Kula jawab urip tapi lemes ndah. Ngene wae nggih? Mangan sego putih, ngombe banyu putih, urip napa mboten? Urip tapi ora rasa-rasa tapi rasa-rasa. Mungkin mbok gandeng kowe kejrungup niku. Gini bagai, lainnya uang solat tok, poso tok, kaji tok pun Islam nampak dereng, gih sampun, gih, gih, gih sampun Islam, tapi imane lemes. Lah dinding para kiai diwei gizi-gizi niku wau tahlilan, kita moco, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, iman terpatri tambah kuat tembiki, gih. Lha iku donga mbok kirimna wong mati kok apa tekan-tekan. Wong nyatane ora tau dibalikno. Sampe pernah tahlil dibalikno? Dereng apa emang ora tau? kan sing ngodho wong ora tekan sapa ngono-ngono ki jaman sakniki kathah mulo ditakoni tiyang bangsa ngono-ngono ada apa itu di kalangan orang-orang NU itu ada hall hall Kiai Fulan hall Habib Fulan hall Kiai Fulan hall. Nah, kulakon lah hal itu untuk memperingati orang yang berjasa pada masa hidupnya dan diberi kelebihan oleh Allah. Napa piambake kelebihan akhlaknya, apa ibadahnya, apa perjuangannya untuk kemudian diceritakan kepada halayak ramai ben dadi contoh menjadi motivasi wong Kanjeng Nabi mawon nggih ngoten kok. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Sallu 'ala Nabi. Ceritane para nabi ku diceritakno dening Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi niku untuk memantapkan hati. Lah nek Kanjeng Nabi wis sik perlu dimantepno dening Allah, lah apa meneh kowe-kowe iku jumadi. Solikin. Mariati. Teko Mariati teko. Ngene wae nggih. Lah kita diceritakan riwayatnya para orang-orang soleh, diceritakan riwayatnya para wong-wong alim. Gini bang, supaya kita termotivasi untuk berbuat sing apik. Nggih. Nggih. Lho, tapi itu zaman Kanjeng Nabi, zaman Kanjeng Nabi imane wis kuat-kuat. Gak perlu dipompa wis muluk dhewe. Lah imane awake dhewe iki kaya Petromak kok. Dipompa murup, entek pompane bleret. Gitu apa gitu? Dipompa mek mek mek mek tambah padang tambah padang tambah padang tambah padang mengentek pompane krek krek krek krek krek krek krek ana sing ngono? Ana? Wong e teko? Kok kabeh? Gitu apa gitu? Lah kita butuh motivasi-motivasi kados ngoten. Mergo dikandakno Imam Junaid radhiyallahu taala anhu manaqibus salihin jundun min junudillah taala. Cerita perjalanane wong saleh itu menjadi tentara Allah untuk membuka hati kita sing maune loyo supaya semangat. Ngene mongke. Sing lali supaya eling. Sing gurung roh supaya roh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah lalu kenapa banyak hal-hal? Lah karena banyak orang yang diberi kelebihan. Mila yo kono ana hal kene ana hal. Lah nuwun sewu, nek ndonga-mu ngonamu golonganmu ki gak ana sing duwe kelebihan. Lah sing arep diholi sapa? Masa holi pinipin ora mungkin. Ibin-ibin radhiyallahu anhuma. Ya nabeh. Orang genah. Sampeyan kula dituntun dening para kiai, dening para habaib, ora mlaku nang nggone dalan sing salah, mlaku nang nggone dalan sing bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shalli wa sallim. Nggih. Mila para ulama niku gak sembarangan, mboten kok ngarang-ngarang agama niku mboten kena karang-karangan. Gitu apa nggih? La bil ara wala bil ahwa, ora nganggo pendapat, ora nganggo hawa nafsu, tapi wahyu saking Allah Subhanahu. Mila napa sing ditekakno Kanjeng saking Kanjeng Nabi dugi teng awake dhewe melalui jalur para ulama, terima dan laksanakan. Aja kakehan cangkem. Kakean apa? Lah kenapa sholat subuh ki kok rong rekaat? Lah kenapa sholat duhur kok patang rekaat? Alah kakean cangkem. Gitu apa nggih? Terima dan laksanakan. Ketika ini Imam Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu, wa kullu ma ja'a bihir rasul fahaqquhu taslim wal qabul. Semua yang datang dari hadirat rasul melalui sinten, unggulo jenengan gak menangi kanjeng Nabi. Nggih. Menangi. Tahu ngimpi? Ngimpi kanjeng Nabi dong tahu. Ayu ding ding. Mimpi kanjeng Nabi urung kepethuk ya ora. Tapi kita iman dateng kanjeng. Alhamdulillah. Iku kelebihannya. Ngene apa nggih? Petuk urung tahu. Nggih, mimpi ya ora tahu tapi jin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, kita gak menangi kanjeng Nabi, tapi ajarane kanjeng Nabi niku dugi teng kene awake dhewe ana salurane. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Mergo kita diwulang kali para ki, para u, lahir gak iso apa-apa kok. Sampeyan lahir niku nangis. Kenapa kok nangis? Ayo. Seneng kok nangis. Wis banter salah. Ngawur sisan. Ana sing kandha mergo ndelok donya niki kok wis kakehan dosa mila bayi iki nangis. Ana sing kandha mleh ndelok bapake kok beda. Wingenane nah kok saiki ya nah. Nah, para hadirin dimuliakan Allah, lahir gak roh apa-apa. Ngene apa nggih? Terus iso krungu, bari iso krungu iso ndelok, bari iso ndelok terus mundak-mundak-mundak sampai kenal Gusti Allah. Lu gak kenal piyambak, dikenalkan. Nggih, ana wong lahir langsung kenal Gusti Allah. Boten enten. Meneh Mariati. Nggih. Ada yang mengenalkan kita siapa Allah, siapa Kanjeng Nabi, di sing halal, di sing haram. Ngene apa nggih? Nah, mila dikandakno, falaula murabbi ma araftu rabbi. Kok gak mergo ana guru sing mulang, aku gak ero, gak kenal Gusti Allah. Nggih. Nggih. Saking jero niki kita gak ero apa-apa. Sampeyan ning jero weteng eling, nalika ning jero weteng. Mboten eling, gak ero apa-apa. Isine mau mancal-mancal tok. Nggih. Bentuke kaya apa ya dak ero. Allah yang menentukan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk bentuk kula jenengan kaya napa niki lahire kaya ngeten gedene kaya ngeten niki kabeh sing bentuk Gusti Allah. Kaifa yasha nurut kersane apa? Allah ora nurut karepe bapakne, ora nurut karepe makne, ora nurut karepe mbahne. Duh, lah kok ngoten pripun, Beb? Ha iya, nek nurut karepe bapak, mbok, mbah, gak lahir-lahir sampean. Isine nang weteng wis geger. Aku pengen sing mancung. Sing bapake seniman. Aku pengen irunge anakku nok kene. Mripate gak nok kene sebelah kene lho loro dinak sok kene. Akhire gak lahir-lahir. Ngene apa nggih? Nah, kaifa yasha nurut kersane Gusti. Kadang bapake elek, makne elek, anake ayu. Ana apa ora? Kayak sampean niku to. Gitu apa nggih? Kadang makne ayu, bapak ya elek, anake bagus-bagus, ayu-ayu. Kadang bapak ya ayu, makne bagus, anake ya elek-elek. Ana apa ora ngoten? Ana apa ora? Kaifa yasha nurut kersane Gusti. Lho. Apa? Bapaknya ayu makne? Anaknya ganteng itu. Ono cerita sing jenenge Einstein, siapa? Einstein niku tiyang pinter jenius. Tapi rupane elek. Nggih. Nggih. Pinter jenius tapi rupane napa? Siji dino ditekani kali ratu kecantikan. Lho jenenge ratu kecantikan itu ya mesti ayu. Gulune putih. Mau ngombe kopi niku ketok ireng lewat selo. Ndak ana wong kene sing ngono ana ora? Ora ana. Musikile wae kiwa kabeh. yang melaku mupeng ngeten. Ratu kecantikan ayu tapi goblok. Ayu tapi napa? Sing kene pinter tapi. Lah ratu kecantikan iki ngangge akal, marani Einstein terus kondo, Einstein, yuk kamu kawin sama saya yuk. Kawin sama saya. Lah Einstein kondo, lho. Lah sampean kok moro-moro ngejak kula kawin niku ketemu pirang perkara. Tuh, sampean itu gimana? Saya cantik, kamu pinter. Kalau kita kawin dan kemudian campur, mengko duwe anak-anak iki pintere kaya sampean, ayu lan baguse kaya kula. Jadi si ratu kecantikan. Lah Einstein sing dijaomong wong pinter, le mangsuli ngeten. Lah yo nek dadine ngono. Lah mangke nek udekane ora pas. Nggih. Ane udekane ora pas terus metune eleke kaya aku gobloke kaya kowe. Nggih. Eleke kaya aku gobloke kaya. Hawe ya nabe wis goblok elek. Ngene wae. Kaifa yasha nurut kersane Gusti. Ora iso dikarang-karang. Lanang wedok yo ora iso dikarang-karang. Nyuwun saged mergo sing nentokno Allah, kita ndonga nyuwun dateng Gusti Allah. Ngene apa nggih? Nyuwun iso. Nggih. Nggih. Nah, di napa jaman sakniki niku? Yo apa jenenge? USG. Lanang wedok iku kadang gak sering gak tepate. Kula niku anak pertama wedok, loro wedok, telu wedok, papat wedok. Nomor 5 doktere kondo bar di USG, Pak. Iki nek mangke wedok melih niki, Pak. Ngono yo gak apa-apa, Dok, niku amanahe Gusti Allah. Malah ndek anak wedok 5 niku enak. Sampeyan akeh sing narik nang swarga. Nggih. Nggih. Nah. Gak apa-apa, Pak. Yo gak apa-apa, itu pemberian Allah. Begitu lahir lanang. Tak welehno dokter, Dok. Lah ternyata kok lanang. Lah ya. Saya USG kok enggak ketok. Mungkin pada waktu itu dikempit ya, Pak, ya. Mas sampeyan iki ono ae alasane. Dikempit lah ketok trepes lah ketok apa-apa. Ngene wae. Kabeh kebesarane Gusti. Nah begitu lahir ora roh apa-apa summa ja'ala lakumus sam'a pertama iso krungu. Lho persis lho urut-urutane Quran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul wa nahnu ala dzalika minash. Pertama bocah bayi niku durung iso apa-apa wis iso krungu. Nggih. Mila mata durung ketok tapi nek ana gludak kaget. Ning matane sampean ketepi ngene niku durung kedap-kedap. Mbok nek kei dhuwit ngene ketok. Wong 100.000 anake Sumiati. Nggih. Bar iso krungu mundhak diparingi dening Gusti Allah mundhak iso ndelok. Lho, dilalah undak-undakane niku ya pas ora ana bayi kok ndelok sik nembe krungu ora ana. Nggih. Krungu sik nembe iso napa? Nah, bar niku baru mulai diulang kali wong tuane nek nampa apa-apa nganggo tangan tengen mergo atayamun niku kelangenane kesukaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabeh ngangge sing apik-apik niku teng tengen. Ngene mengke? Nampa ngangge tangan tengen, salaman ngangge tangan napa? Tengen. Nulis ngangge tangan napa? Tengen. Nganggo klambi nglebok dhisik ngangge tangan tengen. Mangke nek nguculi didisik no tangan no is tangan apa kiwa melebu kamar mandi melangkah apa kiwa metu tangan melebu masjid metu metu metu tangan metu ki melebu nyopor sandal kiwa sik lah sing dadi masalah ki nek melebu masjid nyopor sandal kiwa kudu melebu tangan wah wah lah niku pripun niku terus mencolot. Ya ora mbok sepot sik kiwa, didak sandale tengen dicopot, tengen melangkah mlebu masjid. Lho, Diajari kali tiang sepai. Nembe kemudian berkembang-berkembang sampai sekolah. Kenal Gusti Allah, kenal Kanjeng Nabi, kenal di sing halal, kenal di sing haram. Gini bang, ini ku mergo wulangan. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Nah, mila para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, kita diwulang dening para kiai. Urut-urutane genah. Mbah Yai Fulan belajar saking niki, Mbah Yai niki belajar saking niki, niki belajar saking niki. Niku gak pedhot tekan Kanjeng Nabi. Perkutut niku sing larang ya duwe silsilah kok, Dul. Nggih. Manuk kenari niku kula takon, iki kenari biasa, iki kenari sing apa? Sing duwe silsilah. Larang sing duwe silsilah kok. Lah, ngilmu nggih ngoten, ngilmu sing wong belajar saka Syekh Google. Syekh apa? Syekh Yahoo. Ustaz Google Syekh Yahoo. Nggih, kali sing belajar saking kiai genah ya beda. Nggih, mila Kanjeng Nabi dawuh napa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebagus-bagus kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan ilmunya Al-Qur'an, wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmunya Al-Qur'an. Ning sadurung 'allamahu, sadurunge mulang piambake belajar dhisik. Gini mangke. Gini mangke. Mergo nek mulang kok ora belajar, yo ya enah. Ya opone dicampuri hawa nafsu, dicampuri pendapat. Kaya critane ana wong macak dadi napa? Kiai. Jane ya ora kiai tapi wong jenenge wong macak. Nggih, pikire kok enak ya dadi kiai. Rokoke cap ratu, ora tuku. Beras cap teri diteri wong. Nggih, pikire kok enak men dadi kiai wis aku tak macak dadi kiai. Wah, macak. Lah kok ditekani tiang. Kiai. Kula ajeng tangkut ya. Hukume iwak kutuk niku halal napa haram? Ya. Oh, iku al kutu haramun. Aja jenenge wong macak kok. Ngene mangke. Al kutu iwak kutuk niku haram. Oh, ngoten ya, maksud kula niku wong kula niku angsal kalih kapal. Nek niku halal sampeyan sak kapal, kula sak kapal. Tapi berhubung niku haram nggih mangke kula bucal mawon. Engko sik pendapat kata. Wonten liyane yai ana. Gek kene dikandakno al kutu'u haramun illa litu'dida. Lah niku maknane napa yai? Iwak kutuk iku haram illa litu'dida kecuali nek dibagi loro. Nek ngene agama dicekel kali ngeten-ngeten yo ya nah. Orang gen mila urut-urutan ilmu sing sampeyan diwulang kali kiai niku ilmu yang bisa dipertanggung jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah karek dicekeli sing temenanan. Gitu mengge. Gitu mengge. Ojo delok kono melu kono, delok kene melu kene. Oh ya nah. Nggih. Nggih. Apa yang sudah diajarkan sampai ziarah kubur ya ziarah kubur, yasinan ya yasinan. Ara mana wong ngomong macam-macam soal yasinan neng kene perlu ngombo yasin ke dhewe wong ngene kok. Ngene mangke. Nah, mantep kita berjalan teng dalan niku. Karena para ulama menentukan sesuatu amal perbuatan mboten ngarang, mboten ngangge hawa nep. Kok terbangan ki ana critane. Wis ora critane napa dereng? Wis ora apa dereng? Lah kowe ya ana ya ini ki ngaji apa kok dereng kabeh. Wong ngaji kok anggere diwulang kok. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa? Anggere kok nanti ku terserah mon. Lah majumu kapan kowe kur patekur. Nggih, critane nalika Kanjeng Nabi hijrah. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Sing nate kula kandakno hijrah niku dina sen. Lho, Kanjeng Nabi niku dinten-dinten sing sae niku kathahe teng dina apa? Senin. Lahir dinten Senin. Ibune Kanjeng Nabi, ibune Kanjeng Nabi As-Sayyidah Al-Karimah Aminah radhiyallahu anha niku eruh nek ngandhut bayine Kanjeng Nabi niku mimpi, mimpine malam Senin. Masyaallah, Senin niki panci istimewa. Milo al hidayah niki kok. Jojo Pak Sony iki jenenge ya seneng iki Sony. Sony dadi seneng. Cocok apa cocok? Iki jane nyugoi sapa to? Beb Jamal apa aku iki? Neh? Nyugoi ku lho. Nggih. Mosak meneh akeh iki. Para edang beb. Nus bin nus. Tekan apa mau? Ibune Kanjeng Nabi niku ngandhut Kanjeng Nabi niku mboten kados wong wedok-wedok liyane ngandhut. Ane sampean wong wedok-wedok niku ngandhut ya biasa telung wulan. Mangan nek ngombe nek gloki raine bojone nek. Lho tau takon wong wedok meteng, kok mangan nek gloki raine bojomu kuwi kok beb kados-kados pengin kandha sing gawe aku kaya ngene iki kuwe. Nggih. Nggih. Bayine Kanjeng Nabi mboten istimewa. Shalawat ala Nabi. Mila Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi nak gune Maulid Simtud Durar gambarke napa? Hamalathu ummuhu hamlan khafifan. La tajidu fihi siqala. Wala tashku minhu alaman wala. Shalu ala Nabi. Bayine Kanjeng Nabi iki mboten kados bayimu nak wetenge mbokmu. Nggih. Mboke sampai lemes. Muntah-muntah. Bayi ini Kanjeng Nabi mboten. Salu ala Nabi. Sehingga ibu ini Kanjeng Nabi nalika awal kehamilan niku gak kerasa. Lah persane saking di saking mimpi. Innaki hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Salu ala Nabi. Wa idza wada'tihi fasammihi Muhammad. Aminah, awakmu bobot. Sing mbok bobot niku sing bakal dadi bendoro ni umat. Wa idza wada'tihi ngono nek wis mbok selehno mbok lahirno fasammihi Muhammada kaana jeneng napa asma Muhammad ki jaman riyen gak ono awit jaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi niku nembe wonten niku jenenge sapa iku paringane Gusti Allah langsung lho ngene kok gak dikandha wong istimewa niku lho kowe belek endul ngene apa nggih asma mawon niku mboten enten. Sing sak durunge kok jenenge Muhammad saka nabi-nabi ya ora ana sing asmane Muhammad. Saking wong-wong saleh nggih mboten enten sing asmane sapa? Masyarakat ya ora ana sing nganggo jeneng Muhammad iku langsung diwehi kalian Gusti. Wa idza wada'tihi fasammihi Muhammad. Shalawat ala Nabi. Bapak do niku nembe kata tiyang tabarruk jenenge Muhammad, Muhammad, apa Muhammad iki, Muhammad iki, Muhammad iki. Tapi sebelumnya tidak ada orang menggunakan nama napa? Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Ngono kok arep dipadani karo Musaddek. Sapa? Musaddek. Agek sampean maca nek maulud mawon sifate Kanjeng Nabi mbok bandingno kalih Musaddek. Apa bena sama wal sumur bur. Kanjeng Nabi niku alifiyul anfi irunge mancung kaya huruf alif diibaratno. Lah Musaddek ngirung kok kaya lamalip. Melengkung ngamblek sisan. Mimil fami bibir niki kaya huruf mim jejer ngeten niki. Masyaallah, hidung bangir, irung apa? Bibir niki kaya huruf mim. Lah lambene Musaddek. Lambe kok kaya domah. Wis domah tanwin sisan. Kon jotos wae gelem. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Lah ibune Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi diberi keistimewaan kados ngoten dening Allah. Ibune Kanjeng Nabi nalika ngandhut Kanjeng Nabi gak krasa eruh pirsa saking mimpi. Lah mimpi iku nek malam Senin berarti pirsane dina Senin. Masyaallah. Lahir iki dina napa? Masyaallah. Lahir Kanjeng Nabi nggih dinteni kali pilihan-pilihan hadirat Lailatul Maulidhi As-Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal hurlin hadir Siti Asiyah, Siti Maryam, woi ki tokoh-tokoh wong wedok niki. Nggih, hulain, hulain niku bidadari, bidadari ki wedok, nek lanang bidadara. Nggih napa nggih? Nek bidadari niku napa? Nek lanang? Di hari kelahirane Kanjeng Nabi niki kepung kali wanita-wanita pilihan niku sing melu napa? Menyambut kelahirane sapa? Kanjeng Nabi. Mila aja ngenyek wong wedok sing ngandhut wong wedok, sing lahirno wong wedok, sing ngenteni kelahirane nggih napa? Wong wedok. Sing didik pertama kali Kanjeng Nabi nggih ibune wong. Mila aja ngenyek wong wedok, aja ana sing kandha lah. Wong wedok iku apa? Nek awan dadi teklek, nek bengi dadi lemek. Nek awan dadi teklek, nek bengi dadi ini aku jenenge ngen gitu bang ya? Hati-hati ini kadang sampean aku nak wetengi ibumu gawe repot wis lahir, gedekno, ngeleh didulangi, ngelak disusoni, udo disandangi, bodoh dipinterno, lunga sekolah diterno, loro ditangisi ditambakno, mesti ini wis gede, ini bales berbakti, junjung mikul dhuwur bapak ibune, gitu bang ya? Gitu bang ya? Iki ora nak weteng gawe masalah, lahir gawe masalah, gede gawe masalah, wis rabi yo tetep gawe. Alhamdulillah. Lah ngono ki nah apa ya nah? Sapa sing ya nah? Gitu bang ya? Lahir dina Senin. Wahyu pertama medun nggih dina napa? Pindah saka Mekah teng Madinah nggih dinten apa? Masyaallah. Sedo pindah saka alam donya teng alam barzah. Sedo nggih dinten apa? Senin kabeh. Lho, mila kula nek ana apa-apa iki Senin. Bib kula ajeng pindah omah Senin. Kadang-kadang ngomongi rung tak bib Senin. Kula gadah rutinan kita dukuk malam Senin. Malam Senin kliwon. Lho. Senin, Senin, Senin. Pokoke anggere apa? Senen. Sampai onten tiang wedok niku, Bib, kula ajeng pindah omah, Bib. Kula niki riyen dadi kontraktor. Kontrak kono 2 tahun, pindah kene 2 tahun. Dadi napa? Sampai ana sing kontraktor. Tak dongakno muga-muga di omah dhewe. Berkahi Maulid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning mangke nek wis ndek omah dhewe omahe digawe mauludan. Alhamdulillah. Engko tak critani keutamaane omah sing digawe napa? Ning sesuk nek tekone. Ha niki wis jam 11 kok. Jam kula diwalik ngeten kali Bib Jamal. Rumangsane nek wis dimalikke aku ora ketok jam ngono. Tekan apa mau? Kula niki kontraktor, Beb. Kontrak mriku 2 tahun, kontrak mriku pindah mriku 2 tahun, pindah 2 tahun. Kula alhamdulillah diparingi Gusti Allah saged bangun omah piyambak. Sakniki kula ajeng pindah jenengan pilih ke dina, Beb? Senin. Lho. Wis, utak dodok kae kowe. Senin. Lah, anu Beb, wis tak jelasno Senin iki, Senin iki critane ngeten. Lho wis dijelasno ngoten iki ya isik takon. Lah niku Senin napa? Senen legi ben perjalananmu manis, bojomu mbek kowe ya manis, anak-anakmu mbek kowe ya manis. Wis iku wae. Ampun niku Beb, niku geblake bapak. Ya wis Senen pon, niku geblake simak. Ya wis Senen paing, niku geblake simbah. Ah nek caramu ngene, kowe gak pindah-pindah malah geblak dhewe kowe. Wis diwehi dina Senin, dinane Kanjeng Nabi kok sing geblak-geblakan. Ngene wae nggih. Lah Kanjeng Nabi nalika hijrah niku nggih dina Senin. Nah, awal perjalanan hijrah niku Kanjeng Nabi sadaringe berangkat ngumpet bersembunyi transit tok nggone daleme Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu taala wajah wa radhiyallahu taala anhu. Nggih. Lajeng omah niki pun dikepung kalih Korea-Korea. Kali wong-wong napa? Kafir. Masing-masing wis tujuane arep nyedak mateni Kanjeng Nabi. Rebukan musyawarah. Lho, Kanjeng Nabi niku ya musyawarah. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Musyawarah Sayyidina Ali mengusulkan pun ngeten mawon ya Rasulullah, pun panjenengan tindak mangke sing tilem teng panggenan sare jenengan kula. Lah kok nek kuwi diantem karo wong kafir nggih mboten apa-apa. Demi bela jenengan ya Rasulullah. Masya Allah, wong biyen niku ngoten cintane kali Kanjeng Nabi. Awake dhewe iki sing mung ngene-ngene tok. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Belani. Pun metu saking dalem niku wong kafir niku riwayat diwacakno donga kali Kanjeng Nabi niku tangaler kabeh. Kanjeng Nabi miyos. Sampai berjalan nuju datang gua napa? Gua napa? Saur, sing ngomong gua Hira sapa? Iki pelajaran tareh untuk wolu niku. Nek ngene gua Saur, gua Saur niki arah menuju datang Madinah. Ketika wong kafir niku sami do sadar. Nggih. Wong kafir sami do sadar tangi kabeh. Lho awake dhewe kok turu kabeh? Aja-aja Muhammad wis ucul niki. Ayo. Dobrak, dobrak, dobrak. Sing selimutan niku ajeng sabet kali napa? Pedang. Sik-sik delok sik, didelok Sayyidina Ali duduk Kanjeng Nabi. Nggih. Ah tapi wong kafir zaman biyen iki kafire wong konsisten. Kafir tapi apa? Sing dituju Kanjeng Nabi, sing didelok kok Sayyidina Ali, ya ora terus dikepuk nggih mboten. Nggih. Ora wae wong saiki nonton dangdut senggolan tukaran sak kampung tukaran kabeh. Nggih. Sing dituju gak ana maro tuwane sikat sisan. Ana apa ora ngoten niku? Ana apa ora? Ah, mila aja dangdutan. Mau? Maulud niki mbok kumpulo bareng gak marakno tukaran. Nggih, bahkan dikandakno bareng lanang wedok niku lho. Nek hadir niati hadir maulud tenanan, tidak ada syahwat, tidak ada nafsu. Teng maulud Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu taala anhu niku waliullah gede sing gadah selawat Nuril Anwar wa Sirril Asrar wa Tiryakil Aghyar wa Miftah Babil. Yes. Sayyidina wa Maulana Muhammadin al niku untel-untelan wong wedok lanang campur kabeh. Wah, sing gak seneng maulud kakean mulut. Nggih. Apa iku mauludan campur lanang wedok, mauludan campur lanang. Imam Badawi le jawab gampang. Lah ono Ka'bah ya campur lanang wedok. Nggih, apa Ka'bah kok ono wedok dhewe lanang dhewe ngene. Nggih, terus juga batas wedok dhewe lanang dhewe. Ora ono. Tapi karena di situ hatinya temuju datang Allah, ora ono nepsu, ora ono syahwat. Gitu mangke. Gitu mangke. Nah, anek mau arep nafsu lan syahwat iki gak usah kumpul wae iso nafsu iso syahwat kok. Nggih. Nah, para rawuh. Lajeng pripun? Sayyidina Ali wis ringkes crita Kanjeng Nabi pun teng gua Saur, ajeng mlebu gua niku Sayyidina Abu Bakar sing barengi Kanjeng Nabi niku mlebet riyen terus bolongan-bolongan sing mungkin saking mriku saged metu napa binatang-binatang sing berbisa jubahi Sayyidina Abu Bakar iki disowek disumpelke bolongan niku sowek sumpelke bolongan niku Abu Bakar awakmu kok suwe Abu Bakar nggih ya Rasulullah sekedap begitu medal didelok kali dipirsani Kanjeng Nabi jubahi kok wis gak normal lho lha apa awit mau pakaianmu kaya ngene Abu Bakar mboten ya Rasulullah lha terus niki kula sowek kula damel nyumpel bolongan-bolongan makin wonten binatang berbisa makin gigit jenengan ya Rasulullah Masya Allah iku wong jin. Jin, wong cinta niku kali sing dicintai nguatirke. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Ku nek ngene pripun? Ku nek ngene dilindungi, diayomi, diayemi. Mila kok pemimpin-pemimpin kita niku cinta nang nggone awake dhewe. Kados Kanjeng Nabi cinta teng awake dhewe, ya masyarakat diayomi, diayemi. Ngene apa nggih? Ngayomi lan ora malah gayemi. Nggih. Nggih. Ngayomi ora, ngayemi malah emplok kabeh. Lah bar dikondok niku ringkes crita wong kafir tekan teng bibir gua niku goleki Kanjeng Nabi gak kecekel, akhirnya Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan nuju datang napa? Madinah. Nah, wong Madinah pun nunggu tinggini perbatasan kota Madinah dengan harap-harap cemas. Duh, lah Kanjeng Nabi ki jane dugi mriki jam semanten kok durung dugi. Ojo-ojo ditangkap musuh, ojo-ojo dipateni, ojo-ojo ngeten, ojo-ojo ngeten. Wah, lah wong cinta kok ya kabeh sing dipikirno elek. Gitu mangke. Gitu mangke. Sampeyan gadah anak biasa mulai sekolah jam 3 sore, tekan jam 6 durung mulai, pikiranmu mesti elek mergo sampeyan cinta. Lho anakku kok urung mulai ya ini biasanya jam 3 wis mulai. Aja-aja lara, aja-aja kecelakaan, aja-aja didawa wong, aja-aja macam-macam sing elek-elek. Mergo napa? Ngene apa nggih? Bojomu biasa mulai jam 2 awan, tekan jam 10 bengi urung mulai. Sampeyan pripun? Gak apa-apa wis ilang-ilang san. Golek meneh. Potongan ya nah. Mungkin untuk bojo e golek potonganmu bejo kuwi untuk bojomu. Nggih. Nggih. Kok jam 10 bengi durung mulai? Gak ana wong wedok sing bojone biasa mulai jam 2 awan tekan jam 10 bengi durung napa? Kondur tek pikiran ini, lah bojomu kok urung balik ora apa-apa paling ngatam ke Quran nok masjid ora mungkin nggih mesti pikirane sing ora karena jin nggih nggih lah wong Madinah nggih ngoten nalika Kanjeng Nabi kok ora tugi-tugi karena cintanya pikirane niki macam-macam mujur ditangkep musuh kok dipateni kok ngeten lah sak langsung menek teng ngene wit kurma sing nek teng bangunan sing duwe delok teng ngene hamparan luas padang pasir. Lah kok enten bayangan bergerak. Titik bergerak semakin dekat, semakin dekat, semakin getar. Lah tiang niku napa? Gadah gaya piyambak-piyambak. Gaya berjalan niku ya dewi-dewi. Menungsa niku ketahe padha ngeten, ambune beda. Nggih, ana sing kok sampean mampu karbit, ana. Nggih. Nggih. Ambune piyambak. Piyambak. Mangke ngoroke ya dewi-dewi. Gaya berjalannya ya piyambak. Nah, saking kaduan niku didelok Kanjeng Nabi niki sampun wong paham iki gaya berjalannya Kanjeng Nabi. Mira do gembor kabeh. Kanjeng Nabi rawuh, alhamdulillah selamat iki lho wis mlaku kono. Siku Sayyidina Abu Bakar niku kados wah saking bungae tiyang niku teng perbatasan niku ngadeg kabeh nyambut rawuhe sapa? Saking bunga ini ku nopo sing ngonten niku tabu-tabuan ditabuh kabeh terbang ditabuh maka sing ono apa deket lah wong saka senenge kok mbok bahas nggih apa nggih nggih kambil menyanyikan qasidah-qasidah tola al badru alaina min saniyatil wajaba syukru alaina madalillahi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib saking kegembiraan sing dicintai dugi dalam keadaan selamat lanse wis tak bayangno sampean aja sampe ning kira-kira mawon mbok bayangno kowe ndek anak wis rong dina gak mulih sampean bingung lah kok mana-mana anakmu ki mulih sehat selamat ya Allah alhamdulillah wah saking seneng iki mong ngene mong mungkin kursi digebrak-gebrak dan ngono ki aja mbok takokno hukume ngono ki piye ya angel mbahas wong seneng ngene wae nggih le mbahas ki angel mbok wong kulino bahsul masail bahas ngene ki angel hukume wong seneng kok jingrak-jingrak ki alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah oh makruh makruh cangkemmu ngene wae nggih saking bunga itu ngadek kabeh maca qasidah saono-onone ditabuh kabeh Kanjeng Nabi mboten nate nglarang sallu ala nabi sallu ala nabi ora kok terus kondo aja ngajak mboten, aja nabuh-nabuh macam-macam mboten, aja maca qasidah-qasidah mboten. Karena Kanjeng Nabi roh tiang melakukan itu karena jin cinta niku khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyuhfa, lembut gak iso didelok, ning ketara ora iso diumpetno. Nggih. Cinta iku lembut gak iso didelok, ning ketara. Nggih. Wong cinta kali mboten cinta niku gak iso didelok tapi ketara. Wong nek cinta niku disebut asmane, wah masyaallah. Srokolan, srokolan. Daruh artine. Kulo yakin mayoritas yang teko mriki ning daruh maknane sing diwaca teng srokolan. Daruh. Wis ra ngenyek wong ketok potongane. Tapi hatimu bergetar senajan kowe ora paham. Gitu bang, gitu? Nah, itu tandanya jin. Jin. Buat ngerembuk cinta. Nggih. Apot ngerembuk cinta. Lembut tidak bisa dilihat, tapi ketara gak iso diumpet. Nek jero cinta remaja iki. Cah lanang sik umur selawe ngoten niku disebut galo. Dinemu sekekasih niku disebut ora ini abang kabeh. Ngomongin redek kabeh. Arep takon rumahnya di mana? Namanya siapa keliru? Namanya di mana, rumahnya siapa? Gugup mboten gampang. Mau sih dicintai ini, aku nak tengah dalan dewean diparani sendiri. Iya, saya juga sendiri. Mari pulang sendiri sendiri. Surat cetau babar plus. Gitu bang ya. Nah, orang cinta jombok rembuk angel. Mila tabuan terbang niku sampai saniki gak sampai telok digaya acara sing seneng seneng. Membaca fasal maulid menceritakan kelahiran Kanjeng Nabi. Seneng kita terbangan. Gitu apa ya? Kosidah-kosidah muji Kanjeng Nabi. Kita seneng terbangan. Onok bocah sunat terbangan. Manten arep ijab terbangan. Orang-orang wong mati terbangan. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah. Terus jenazah yobang ini. Gitu apa ya? Nah, Mila. Sejarah ya ono, pelajarilah para ulama niku mboten bodoh. Le belajar agama niku tekuk ringkel teng pesantren, intip-intip dipangan. Gitu mong nggih? Rokok niku rokok. Lho, kita kandhani. Rokok teng pondok niku. Siji iki iso setengah wulan. Terus jenengi rokok teng pondok niku masyaallah, sing bagian golek utis niku nangis, kok gak pernah nemu utis. Nek pas duit-duit di ngeten-ngeten dokok, turahannya dokok. Mereka gak ada duit sih di dokok, cukup dilindik, buku. Iki turahannya dokok meneng. Masya Allah. Ini kok berarti wong mondok? Mesti tahu. Ngerasa no, ngoten ini, biar yang ngerokok ini, kita gini tong sampah. Ngoten. Si jin itu, nih, minta bagian-bagian. Mubeng warong puluh. Si jin, ya udah sih, mubeng warong puluh. Masya Allah, masya Allah. Neng sampai naik sojo ngerokok, wis cukup lah. Gih, wis gak usah ngerokok. Merokok itu baik, tetapi lebih baik tidak merokok. Merokok itu baik, tapi lebih baik tidak merokok. Tak cerita nih. Ono uang niku, ni cerita rokok. Bar cerita terbang cerita napa? Ana wong niku mlaku teng tengah dalan kesandung botol. Kesandung napa? Terus botol niku digosok-gosok wong gopak lumpur ngoten, deblok metu jeme. Terus jem niku kandha, aku ki wis ditahan nang jero botol niki wis meh 90 tahun. Kok mbok gosok-gosok saiki aku iso metu. Aku arep terima kasih karo awakmu wong telu iki. Wis kowe njaluk apa wae tak turuti selagine aku iso. Sebagai tanda terima kasih. Lah sing siji iki nun sewu maaf nggih. Maaf nggih. Teng crita ngoten. Sing siji iki seneng dolanan wong wedok. Nggih. Sing siji seneng minuman apa? Keras. Mabuk-mabukan. Sing siji seneng ngerokok. sing seneng wong wedok, wah, wis kowe janji to, Jim? Heh, aku lebokno nang jero guwa. Tekakno wong wedok dari berbagai bangsa lebokke nang guwa, tutup mangke 10 tahun buka. Jadi Jim, ya. Oke. Lebokke guwa tutup wong wedok komplit nang jero guwa niku. Sing seneng minuman keras nggih ngoten. Minuman keras golekno sing macem-macem sing londo sing pundi melih sing cem-ceman apa? Lebokke kula teng jero guwa tutup 13 tahun. 10 tahun tutup nggih. Lah sing seneng rokok nggih ngoten. Kula jukukno rokok dari berbagai merek ya Klobot, ya Cerutu, ya sing Tingwe nglinting dhewe. Mlebokke jero guwa 10 tahun tutup mangke bukaan. Nggih, bareng kali kanca-kanca. Nggih, wis masa berjalan. Wis kelakon kabeh nang jero guwa, sing sibek wedoan, sing sibek minuman, sing sibek rokok. Nggih. Ketika 10 tahun datang janjinya, sing mbek wedoan niku dibuka wis ngene. Mira, aja mergo niku larangane Gusti. Lah sing seneng minuman pripun semampir ngene. Gini lagi, sing seneng rokok dibuka niku gagah. Tepuk tangan. Gagah sehat. Gini lagi, wajahnya bersinar, masya Allah. Malah Jimmy diseneni, kurang ajar gue. 10 tahun ngai rokok, gak ngai korek. Jadi 10 tahun kumpul rokok ini gak bisa ngerokok. Milo awake sih. Malah Jimmy diantem nih, orang ngajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah para hadirin, para kiai belajar agama niku bukan sebentar. Gila apa gak? Gila apa gak? Kok ringkel teng pondok pesantren belajar agama. Dan agama niki gak bakal diserahno mbek Allah datang sembarang tiang mboten pun sampean percaya. Innallaha a'ta dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah nek teng urusan donya niku bakal diparingke sapa wae sing ditresnani Allah ya diwehi, sing gak ditresnani Allah nggih diwehi. Kekayaan, jabatan. Gitu mongki. Gini, tapi nek urusan agama mboten bakal diparingno Gusti Allah kecuali dateng wong sing ditresnani Gusti Allah. Nggih. Nggih, termasuk para kiai, para habaib sing mulang kula njenengan sedaya niki alhamdulillah. Mila gojekana sing kenceng. Aja sampai ujud. Adzu alaikum bin nawajid. Cokoten kelawan nganggo untu taringmu ben ora ucul. Ajaran niku cek nek perlu ditarik ajarane ucul untumu sisan. Pertahankan. Gini bang, gini bang. Nah, anak-anak gini ngoten mergo anak-anak niku wau kula kandha lahir gak roh apa-apa tergantung mangke sapa sing mulang. Nek sing mulang nah anakmu bakal jadi. Lah nek sing mulang ya nah anakmu bakal jadi. Gini bang. Nah kantun panjenengan milo bapak ibune wis do seneng maulud anake ya dijak seneng napa bapak ibune seneng para kiai para habaib anake ya dijak napa seneng para kiai para habaib lan niku pendidikan dijak sowan nggih disuwunke donga suwunke barokah nggih kepalanya supaya diusap dibacakan doa jadi anak sing saleh biyen niku ngoten lek ana kiai para masayi ana habaib mlebu di satu daerah anake disowanke suwun napa barokah doa iki saiki gak ana kiai, ana Habib mlebu desa, bapake maju, Pak, Habib mau minta barokah foto. Kiai mau minta barokah foto. Jadi bapake jejer mek makne ngene foto bareng kiai, bareng Habib. Lah dilalah, kiai ini karo Habibe yo seneng foto. Ngene lho nggih. Barokah doa. Nggih, Kanjeng Nabi ketika mengusap Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kalian donga, Allahumma allimhu alkitab. Ya Allah, ajarkan kepada anak ini, engkau ajarkan ya Allah mudah-mudahan kepada anak ini alkitab. Dadi wong pinter Sayyidina Abdullah bin Abbas. Shallu ala Nabi. Nah, usapan niku tuh ditiru para ulama, para habaib, para sepuh-sepuh sing wong saleh, ahli ibadah. Niki mek-mekane niku nggih barokah. Alhamdulillah. Anak itu suan ke katus ngoten, nggih ngaji genah. Gitu bang, nggih. Gurune genah, kok mbok pondoke ya ngene pondok sing genah. Nggih sampean selamat anak bojomu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mangkene sampean teng mriki kok disugoi macam-macam panganan niku gawon mule. Mangke tekan omah anakmu sing cilik-cilik sing gak melok hadir teng mriki kaya ana apa? Iki lho barokah maulud, iki lho barokah nariyah, iki barokah manakib, iki barokah hataman Quran. Wong biyen niku ngoten. Ibu kula niku biyen ngoten. Sampai kula nek turu niku kadang-kadang jam 09.00 wis turu niku kondur saking hataman Quran, pisang goreng jedel-jedel ngene. Sampai kadang-kadang sampai esuk ono. Ya apa ta Bu, iki apa ta Bu? Barokah Quran. Barokah nariyah, barokah. Wong biyen lek kepengin dhe anak saleh sampai ngoten. Gitu apa nggih? Ini saiki kok ora. Entuk panganan nok kene ya entek nok kene. Heeh ora? Heeh ora? Wah, anu bebas anak kula mboten kula oleh-oleh. Ya nek gak mbok oleh-oleh jan. Kula bocah cilik kok napa entuk ganjaran melu mauludan kan lho. Ganjaran kok sampean sing nentokno. Ganjaran niku sing nentokno Gusti. Aja ngilani rahmati Gusti Allah. Kok bocah cilik hadir maulud ora bakal oleh ganjaran mergo ora paham. Lho, lah sing ngrungokno pengajian niku bocah cilik ora paham sing disampaikno napa. Ngene mengge? Tapi nalika ana dum-duman panganan entuk ora? Ora paham kok entuk. Entuk ora? Entuk malah nek gak entuk makne ngamuk. Iki didum, didum tuh anake dilompati. Heh, anakku urung. Ngene wae nggih. Agek lomane panitia wae ora paham pengajiane entuk napa? Panganane apa meneh lomane Gusti Allah. Anak pun mulai cilik, tumbuh dibiasakno sing sae-sae kados ngoten, nggih alhamdulillah tumbuhe gen. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Diajari nek kali poro sesepuh, kali poro kiai, kali poro habaib, nggih, cium tangan kali abai, kali umine cium tangan, aja salaman. Anake sapa iki? Anake lek karto. Nggih, diajari cium tangan. Lho, niku ketoke barang sepele. Lho, berarti sampean durung tau ngaji bab ambung-ambungan nggih. Nggih. Mencium tangan niku ketoke sepele tapi banyak hik sampean menanamkan cinta dan hormat dateng anakmu iku dateng sapa sing diambung tangane. Kok mbok ajari ngambung tangane ibu, menanamkan cinta dan hormat kepada ibu. Kok mbok ajari mengambung mencium tangannya bapak, cinta dan hormat kepada bapak. Mencium tangannya kiai, cinta dan hormat kepada orang ahli ilmu. Ngene mengge? Mencium tangannya para habaib, cinta dan hormat kepada orang yang punya nasab dateng Kanjeng Nabi. Terus mbok ajari mencium tangannya kakaknya, cinta dan hormat kepada kakaknya. Mbok ajari mencium tangannya apa? Bule, bude. Mencintai dan menghormati bule napa? Bude. Ketoke sepele tapi gede hikmahe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak diajari ket mulai cilik. Nggih. Lho, kok iso dikandhani bib mencium tangan niku tandane cinta dan hormat? Nggih. Mergo wong gak bakal ngambung napa sing gak disenengi. Nggih. Awit zaman Nabi Adam sampai Adam Malik ya semuanya itu. Awit zaman Umar bin Khattab sampai Umar bin Hadi Kusuma. Ya sampai Umar Mutohar saya iki-iki. Gini apa nggih? Orang-orang wong gelem ngambung napa sing gak disenengi. Nggih. Sampean kok ana bau wangi mesti enak ya. Masya Allah. Nah, karena kau cinta bau wangi. Niku pun naluri tabii. Nggih, kita bareng ngaji Quran. Shadaqallahul adzim. Sebelum Quran niki ditutup, ditutup diseleke, diampung lho. Tolong tujuhno hadise. Pundi nek bareng ngaji Quran kon ngambung Quran men ada. Tetapi kenapa kita cium? Karena cinta. Lho, cinta yo aja mbok bahas dul, mumet kowe. Gitu mang nggih? Enggak ada contohnya para sahabat ngambung apa? Orang-orang mergo zaman niku durung ana apa? Wong bapal kabeh. Nggih, belum ada tertulis. Nah, ketika kemudian muncul Quran sudah dibukukan, dituliskan, oh wong bareng ngaji ngaji. Hukumnya apa iki ngambung? Cangkemmu wong karo seneng kok. Hormat karo Quran wong iku kalam Allah kok. Ngene apa nggih? Nah, karena cinta. Dadal tembelek metu crot. Ana sini. Enake. Itu sudah tabiatnya manusia. Sampai menghormati sesuatu, mbok cium. Mencintai sesuatu, dicium. Mila nek sampai ngajarkan datang anak, mencium tangan, guru, ustad, kiai, habaib, ulama, wong tuane, ya sampai menanamkan rasa cinta dan hormat kepada mereka. Maka tumbuh anak niku genah. Mbek wong tuane nggih, nggih Bu. Nggih Pak. Pak nyuwun sangune, Pak. Anu Bapak dereng gadah harta mengko sesuk tak sangoni dobel. Nggih, Pak. Ngono anakmu, sing gak ngono tak sangu. Bapak urung didit. Bapak ora tanggung jawab, ndit. Iso gawe ra iso ngopeni. Beda. Ngene wae nggih. Kabeh melalui pendidikan. Nek pendidikane nah, gurune nah, anakmu ya. Anak pendidikane ya nah, gurune ya nah, anakmu ya. Ya, sakniki ayo bareng-bareng kita sing wis cinta maulid, cinta ulama, cinta napa? Para aulia, cinta para salihin. Monggo bareng-bareng utamane sesuk malam Rebo napa? Ora kliwon. Wekasan banter salah. Malam Rebo napa? Dilalah kok tiba teng tahun baru malam Rebo wekasan ya Allah ki ngalamate apa iki? Nggih. Ke malam Rebo Wekasan niku riwayati ratusan ribu balak diturunkan oleh Allah. Nek sampean kula malam tahun baru sesuk niku berdoa kepada Allah nyuwun datang Gusti supaya didahno awake dhewe adoh saking balak, keluarga kita jauh dari balak, bangsa dan negara kita jauh dari balak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila jono sesuk sing trompetan. Pas medune balak sumpritane niku mlebu nok ngene. Ambekan muni, mlebu muni, metu muni. Tuwi. Tuwi. Ya ana wong kelolodan sumpritan digawa teng rumah sakit, dokternya bingung. Lho iki kok tuwa-tuwi jebule sumpritane malang nok ngene. Tuwi. Tuwi. Ngene wae. Aja trompet-trompetan. Wong niku bukan tahun baru Islam, Beb. Ora tahun baru Islam, wong awake dhewe dalam urusan kenegaraan, administrasi yo nganggo tanggalan Masehi. Nggih napa nggih? Sampeyan berdoa ora apa-apa. Nggih. Ning donga ora kok trompetan, mubeng kota ngeng-ngeng-ngeng-ngeng. Ora ngembok perhatino swarane kenal potmu. Kae utangmu sawuren. Kendaraan kredit durung lunas kok gawe muter. Kae utangmu sawuren. Ngene wae nggih. Mila tahun baru donga apa meneh niki tiba Rebo napa? Donga njaluk slamet. Njaluk napa? Awak kita slamet. Amin. Keluarga kita slamet. Anak putu kita slamet. Iman kita slamet. Islam kita slamet. Bangsa negara kita selamat, urip kita selamat, nok kubur selamat, nok akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah niku maos napa, Beb? Ya monggo wong donga iki cara Jawa ya ora apa-apa kok. Sampeyan arep maca Yasin tekan salamun qaulami rabbir rahim mbok bolan baleni kena. Arep maca asma Allah husna ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam monggo. Arab donga cara Jawa ya ora apa-apa ya Allah muga-muga panjenengan paling selamat ya Allah balak niku semingkir kabeh panjenengan kirim teng Eropa mawon niku ya Allah ya Allah. Ini mungkin negara kita mboten kena balai ya Allah, kula mboten kena balai ya Allah. Paham malaikat ora apa-apa. Wong kula kadang-kadang nek ngedung wong ya cara Jawa. Wonten tiyang niku bi urusan kita niku bundel kadung ora beres-beres niki pripun to? Lah sampeyan saged ngaji mboten? Mboten. Lah maca bismillah iso. Ya saged. Bismillahirrahmanirrahim. Wis rahim-rahim ora apa-apa. Wong kita maklum zaman sampean biyen sik cilik guru ngaji ki angel, ora kaya saiki. Ngene apa nggih? Saniki kono ono TP ki, kono ono iki, kono ono iki. Ah wong kok gak ngaji keliru. Ha biyen guru ngaji angel, mira rahim-rahim ora apa-apa. Lah Fatihah iso maca mesti saged. Bismillahirrahmanirrahim, alamin, arrahmanur rahim. Wis sampean ngeten mawon, nek marep ngurus urusanmu, metu saka omah, maca bismillah ping 21 terus donga. Allahumma beres, ngoten mawon. Allahumma tenang sesuk teko nggo gedang. Alhamdulillah be urusan kula pun beres berkane Allahumma beres. Ora apa-apa. Dene kowe iso donga sing cara Arab kaya sing diwaca Kanjeng Nabi ya alhamdulillah. Dene ora iso kowe donga cara Jawa ya ora apa-apa. Wonten tiyang ning kula pip tangga kula niku ajeng mati-mati kok ora sido. Dongane apa gampang cedhak ana Allahumma les ngono ae. Allahumma lah kok tenang dicerai Allahumma les terus nelpon beb les tenang aku lah kondok lah untung kue sholatmu kena ngajimu kena mauludamu kena kue ndonga Allahumma les uangnya les anak kue sholatmu yakna ngajimu yakna mauludamu yakna Allahumma les balik nang awakmu kue sing les. Saged donga cara Arab ya alhamdulillah. Ora iso cara Arab ya cara Jawa sing penting nyuwun marang Gusti Allah. Nggih ngangge tata krama. Ngene mangke. Lho, ya Allah mugi-mugi panjang umur. Ya Allah aku timbang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah lho ya. Dicecek malaikat kowe malah. Gitu bang? Nah, ayo sesuk bengi kita ndonga nyuwun selamat. Yo awak kita, yo keluarga kita. Ojo trompet-trompetan muter ojo. Nggih. Nggih. Kuwi ulang klining ojo. Wis mbok delok wae lah. Bedane wong duwe iman kali mboten duwe iman niku. Wong duwe iman diajari kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, jeng ngagem pakaian berdoa, jeng dahar berdoa, selesai dahar berdoa. Ngene apa nggih? Metu saka omah berdoa, numpak kendaraan berdoa, medun kendaraan berdoa, kondur mlebet teng dalam berdoa. Kajeng mapan sare ngene apa? Ya kita nggih diajari. Bojone meteng patang wulan donga, bojone meteng pitung wulan donga, anake lahir donga, udele potol donga. Ngene apa nggih? Terus mangke niku sing urip dalem sing mati pitung dino 140 dino 100 dino mendak setahun mangke napa nyewu donga-donga terus terus tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang lindung ora mung ngundang wong akeh selametan berkatan ku sampe ana wong kondo makane wong Jawa gak suke-suke duwit entek ge selametan. Nah tapi wong biyen niku sing digolek ora suke sing digolek uripe gen teng Gusti Allah. Genah teng sak padha-padha ya. Genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Atine sugih ya alhamdulillah. Ora kaya wong saiki. Wong apa? Iki sak iki lho sak. Wong sak. Ngene apa nggih? Ya ora kabeh tapi akeh. Insyaallah nek ahli maulud nggih mboten. Wong saiki iki kadang prinsipe nek wong biyen iku sing penting genah, ora sugih ora apa-apa. Nek wong saiki sing penting sugih, ya genah ora apa-apa. Ngene wae nggih? Sing penting sugih, ya genah ora apa-apa. Sampe ana sing kandha, sing penting kowe didit. Wong nek didit ki aja meneh kok menungso, setan ning lomba kon joget iso. Oh, lah iki gustine wis maleh, mestine ra ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Gini apa nggih? Nah, kita na'udzubillahi min dzalik. Mila, ayo terus iman disirami dengan kita kumpul datang para salihin dengan wong-wong apik kumpul bareng mauludan bareng donga bareng alhamdulillah. Dijak teman-teman kangge napa menghadiri acara menika dan sedaya majelis zikir tempat-tempat majelis-majelis sing tembreku kita kula jenengan dipun emotaken Gusti Allah. Kita tekani alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mugi-mugi jamaah al-hidayah sing mandekani acara menika tansah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya, gerakannya alhamdulillah. Alhamdulillah membawa kemanfaatan yang besar bagi agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Pun niku mawon sing saged kula aturaken muga-muga manfaat, kirang langkung nyuwun maaf sing kata dene donga temreki wonten guru kula Habib Jamal, kula tak ngamini dongane Habib Jamal. Kula namung nyuwun ayo bareng-bareng kita maos Al-Fatihah, mangke dugi iya kana budu wa iya kana stain di bulan baleni ping 11. Nggih? Nggih? Kalih bulan baleni niku kalih nyuwun hajati marang Allah. Iya kena betul, iya kena sayang, ya Allah, muka-muka dagangan kularis, iya kena betul, iya kena sayang, bisa nyawur utang, iya kena betul, iya kena sayang, bisa ngono wae lan. Kok nek hajatmu kok akeh, jadi kok sebut, Allahumma sedaya. Allahumma apa? Wis malaikatnya wis paham. Penakmen ya, penakmen kok. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun donga kathah para masyayikh lan wonten Habib Jamal kula ngamini mawon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.